Jiwa kita dan diri kita insyaAllah ta'ala. Dan syarat-syaratnya adalah sebagaimana yang kemarin telah kita bahas juga, yaitu Al-Quran secara darat itu muadzir. Secara darat Al-Quran itu muadzir. Tetapi sesuatu yang secara darat itu memberikan bekas, tetapi tidak akan memberikan dampak jika tempat bernaungnya atau tempat yang dia akan tertangkap padanya itu tidak menerima. Jadi Al-Quran meskipun luar biasa madhabnya, ilmunya, tataran kalimatnya, susunannya, makna-maknanya, kawaidnya itu luar biasa, tetap tidak akan memberikan kehijauan bagi hati yang memang tidak menerimanya. Ibarat kalau kita menanam tanaman, kita tahu bahwasanya tanaman-tanaman itu akan bermanfaat. Tapi kemudian kita tanamnya ya aspal, tidak akan bisa memberikan manfaat. Ya. Nah, kemudian di sini kita akan memulai insyaAllah. Sama itu, kita potong-potongnya. Kita mulai dari masalah asma. Pendengaran. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala atau al-fasama yang menggunakan pendengarannya, maksudnya ialah mengusapkan pendengarannya kepada ayat Al-Quran yang dibacakan. Konsentrasi atau mengusapkan pendengaran ini merupakan syarat untuk bisa mendapatkan pengaruh dari pembicaraan atau bacaan ayat Al-Quran. Sedangkan firman Allah wa huwa syahid sedangnya menyaksikan, maknanya ialah ia menyaksikan dengan hati yang hadir. Jadi hatinya hadir, fokus, konsentrasi dan tidak absen, tidak lalai, tidak lalai. Ibnu Qudamah menjelaskan maksudnya dia menyimak kitab Allah ini dengan hati yang konsentrasi dan memahami, tidak lalai dan tidak lalai. Ayat ini mengisyaratkan hal yang dapat memahami pengaruh Al-Quran, yaitu hati yang lalai. Hati yang lalai itu menghalangi efek Al-Quran. Satu ya, hati yang lalai. Yang kedua, yang menghalangi efek Al-Quran, jahat. Tidak memahami ucapan yang itu juga kepada itu. Dan tadabbur itu terjadi sah ketika memang orang itu pertama dia tidak lalai terhadap apa yang dibicarakan dan dia mengerti. Jadi ketika itu mendengar ayat dan itu tidak mengerti, walaupun aku tahu yang Al-Quran itu belum jadi tadabbur yang sah. Memang kita tidak diharuskan menghafal seluruh Al-Quran. Tapi ketika kita jarang tadabbur dengan kekurangannya kita, saya memang tidak bisa menghafal Al-Quran. Maka ini sesuatu yang menjelaskan khasis Hati seperti ini, hati yang lalai atau hati yang jahil, tidak menghayati dan menuruti apa-apa yang disampaikan. Apabila memberi pengaruh, apabila orang sudah terpenuhi, objek yang akan dipengaruhi yaitu hati yang hidup sudah layak menerima pengaruh, syarat untuk menerima efek itu yaitu mendengarkan dengan konsentrasi juga telah terpenuhi, dan faktor penghalangnya yaitu kesibukan dari kelalaian hati dari menyimak mana yang sempat memberikan perhatian kepada siapa lain sudah disingkirkan, maka bisa dipastikan baru di situ Al-Quran akan dapat dikorek efeknya. Jadi perolehan manfaat dan peringatan. Ya. Untuk perusahaan paham ayat-ayat yang dibacakan. Tapi aku terkesima dengan alunannya. Aku akan mengandaikan sesuatu yang lain di luar makna tadi. Ya, yang kira apa? Kebodoh. Kebodoh itu harus disembuhkan atau harus dibiarkan? Yang disembuhkan, apakah kita harus mencari dulu efek dari luar? Ibarat kalau misalnya orang sedang down, dia memotivasi dirinya menunggu dulu orang-orang untuk motivasi. Gak seperti itu, cari dulu di sini, gali motivasi. Jadi boleh dari diri sendiri. Ya, kita baca ini. Ini mudah-mudahan membuat kita insyaallah. Anak pengen antum semua dari ikhwan akhwat di rawatanmu. Pokoknya kajian rutin terutama yang harian di rumah itu pengen ada perubahan yang luar biasa tentang Al-Quran atau tentang hadis tentang ilmu agama. Harus ada perubahan. Sebenarnya nggak mau dan nggak enak dan nggak baik melihat pemandangan orang yang ngaji dari rumah, nama ngaji dari rumah, apa gunanya? Kita itu ngaji bukan untuk sekadar berubah nampilan, tapi hati berubah mesinnya, kemudian tujuan hidup juga berubah, kemudian masa ibadahnya, masa itu berarti isinya gitu. Jadi berubah-ubah beratnya dengan adanya gravitasi ya. Tapi di masa isinya dalamnya itu komposisinya itu ada. Kalau dalam bilang syarat sahnya badan ikhlas istilah. Baik, rukun dari ibadah itu adalah harus ada mahabbah cinta, harus ada khauf kepada Allah. Ini punya mahabbah Allah harus ada cinta kepada Allah. Walaupun tidak cinta Al-Quran, masih cinta dengan diri terima apa Allah. Tidak bisa. Kalaupun bisa itu, tidak taste-nya itu beda. Coba cintai Allah, karena itu kalau memang cintai Allah lebih lagi. Kemudian ada harapan dengan menghafalkan apa atau baca Al-Quran. Kemudian ada rasa takut dengan peringatan Al-Quran dan ada rasa takut kehilangan. Aku pernah dengan merasa itu nyesel menjadi Al-Quran yang hafal, kemudian besoknya hilang. Nyesel atau biasa aja ya, namanya saya manusia. Nyesel kalau gak nyesel berarti muskilah. Ibarat antum punya istri, abis itu biasanya antum tolak, abis itu udah biasa aja cari yang lain kamu. Nyesel, gak nyesel berarti punya cinta. Nah, ketika misalnya kita punya hafalan, kita lupakan ya, anggap bahasanya biasa, terlupakan. Tapi kita tidak nyesel. Itu berarti itu cintanya kepada kalam Allah kurang, cintanya kepada Allah kurang. Sekarang begini, anda punya teman dan mungkin anda juga punya. Maksudnya teman yang memang dia pernah mengikuti tahfidz Al-Quran secara yang lebih instan itu berapa sekian durasinya sekian puluh hari. Nah, kemudian ada pulang beberapa bandel gitu dia aku udah pernah khatamin Al-Quran tertanya karena yang dimaksud khataman ini adalah Harfar, subhanallah. Masya Allah, anda bayangkan kamu semuanya itu. Subhanallah. Terus gimana murajaah sekarang? Anda enggak bilang ya, subhanallah, subhanallah. Jadi 30 juz, yang diingat cuma juz 30. Subhanallah. Maksudnya 30 juz apa? Yang diingat tinggal juz 30 dari 10. Setelah sebutan masalah, terbuat balik takbir, yubitor, isyfok, bingung ya. Yang mengkabirin tertukar malam satu terakhir ayat sudah wala sabiru awli sama semua yang mau beritahu kalau memang malam itu tertukar. Oh itu ayat yang basic itu untuk turah bulan itu. Tapi Masya Allah, memang kalau hati itu tidak cinta, cepat lupa. Dan kalau hati tidak cinta, lupa itu rasa nyesel. Kemudian berusaha untuk membangkitkan kembali, memanggil kembali. Ya, seperti itu. Itulah kalau misalnya kita, seberapa cinta kita pada Al-Quran, misalnya dari seberapa tilawah atau seberapa berusaha kita untuk Al-Quran. Tapi sekarang, ada yang model instan seperti doa kabir dan semacamnya. Ya, biasanya Ramadan lah, biasanya dekat Ramadan. Sekian hari, gitu kan. Jadi ini, ada mungkin di sini sebagai nasihat untuk diri anda dan juga Allah melapaskan tauji kemarahan aja. Jika untuk menginginkan dari semacam itu, menginginkan itu kemudian di sisi manusia itu berhenti dan dia seperti konsen. Kalau memang mencari izah di sisi manusia. Karena paling lain dari izah itu jenuh. Izah itu milik Allah dan juga hanya Allah dari Allah. Jadi, kalau yang menginginkan ada gengsi, bilangkan. Tidak, kalau saya ikutan. Karena kalau ikutan, itu bukan stres di dalamnya. Sebagaimana yang telah sebelum-sebelumnya terjadi di antara para kumpul di Allah semacam itu. Banyak yang stres, maksudnya mereka terdekat dengan program itu. Atau jangan kira program itu membahagiakan banyak orang. Banyak yang justru membuat orang stres. Kenapa? Karena dari awal itu ia hanya sebenarnya. Ya, alhamdulillah. Kemudian, ketika antum membanding setir dari yang sebelumnya tidak pernah hafal sama sekali, kemudian antum dipaksa untuk menghafal satu hari satu juz, one day one juz, menghafal makhluk. Toib, hari pertama semangat. Hari kedua, toib. Hari ketiga, toib. Hari keempat, jahit. Hari kelima, jahit. Hari keenam, mulai. Mulai akhirnya subhanallah wa bihamdihi. Di suatu doa pasangan itu ada juga cerita beberapa peserta mulai down dan mereka mulai kabur-kaburan tanpa izin, mulai pergi entah kemana, kabur dengan hutan mereka siap untuk menerobosnya. Yang penting mereka tidak lagi di down raya. Kenapa frustrasi? Kenapa frustrasi? Pertama awal niat mungkin pertama. Kedua mungkin dan niatnya terbaik, tapi karena memang dia itu adalah orang yang sebelumnya belum pernah rutin ngaji atau mengapa kemudian dipaksa langsung dengan paket yang luar biasa seperti itu, akhirnya tertekan dan tidak kuat, ada yang sakit-sakitan. Kemudian akhirnya bubar itu, sebenarnya bukan berarti kita mengucilkan keinginan kaum orang-orang yang memang muslim dan juga orang yang ingin memberikan kontribusi umat dalam Al-Quran. Bukan politik maksudnya. Maksudnya di sini adalah ketika kita ingin berniat di dalam itu, jangan mengira bahwasanya itu satu-satunya cara. Dan jangan mengira bahwasanya itu akan memberikan maslahat begitu saja kepada kita. Betul. Lihat keadaan diri juga. Kalau misalnya kita sudah hafal 15 juz, insyaallah daurah semacam ini insyaallah menjadi bagian dari murojaah dan penambahan yang apa? Karena udah biasa ngamal dan masih banyak yang ingat misalnya. Tapi kalau misalnya kita baru hafal 2 juz, 3 juz, itu pun masih belepotan. Anda sarankan jangan, beneran, Anda sarankan jangan. Bukan berarti tidak boleh, maksudnya hal seperti ini juga. Tapi pengaruh-pengaruh yang ada dari kaum muslimin itu banyak yang sedang berkhasiat. Kemudian, setelah 5 kali itu pun instan. Setelah itu, akan di akhir-akhir penghujung itu bakal pengen tebak keluar selesai. Setelah lebaran misalnya, kan sampai lebaran biasa. Itu udah enggak ada lagi, enggak ada murojaah. Padahal yang diinginkan dari lebaran itu murojaahnya. Murojaahnya itu yang lebih penting daripada antum ngapalin dari awal. Ngapalin itu bisa antum mungkin 30 menit, 30 menit. Tapi murojaah itu semua itu. Dan takutnya nanti bukan di hari lain. Oke, yang sekarang mungkin anak atau antum banyak hafalan yang terlupakan, ayo mulai dicicil lagi, dicicil untuk murojaah. Mungkin sambil hafalin yang baru sambil murojaah yang lama gitu. Jangan sampai kita cuma berbangga, saya udah pernah hafal 5 juz dites tahun awal belajar bila. Jadi yang misalnya ada yang kalau aku mau berencana pakai itu, pikir-pikir dulu, pikir-pikir dulu. Belum lagi anak istri tinggalin juga, mungkin biayanya mahal atau gimana, pikir-pikir panjang. Jangan kita cari yang bisa. Ketika kita tanyakan kepada orang yang sudah mengalami hal ini, maksudnya jawab seperti ini. Anak tanya, mana yang lebih baik? Kita ngapalin target 1 juz 3 bulan atau 4 bulan? Antum bisa gak kira-kira? Insya Allah bisa. Maksudnya terbayar di logika antum kan? Antum bisa 1 juz 4 bulan ngapalin? Bisa kan? 1 semester lah kalau 4 bulan. Bisa. Di logika antum masuk gak untuk kementerian? Masuk-masuk kan kira-kira bisa gak? Untuk usia 1 juz 4 bulan. Berarti nyicil berarti satu hari kira-kira setengah halaman atau sepertiga halaman. Senin sampai Jumat. Satu amanahan kerja akul saja. Gak apa-apa. Mungkin gak kira-kira Pak Ustaz? Gak apa-apa pun ya? Mungkin. Itu mungkin. Ya maksudkan kira-kira masuk akal gak? Dipasukkan dari itu. Mungkin. Ambil mesukur misalnya istri atau anak-anak atau siapa. Mungkin. Lalu? Mungkin gak? Sangat mungkin. Itu ternyata yang seperti itu jauh lebih baik daripada untuk instan 30 hari, 30 juz gitu. Jauh lebih baik untuk 1 bulan, 1 juz, 4 bulan. Benar kan? Antum memiliki 1 juz permanen, fix itu udah mantap banget, itu lebih baik daripada aku gak pernah apa 30 juz tapi kacau beliau. Benar kan? Coba target misalnya antum target sesuatu itu mungkin nggak bisa diurus. Anggap 5 juz lah, 5 juz sampai akhir ayat. Anda tahu akhir ayat kapan? Tapi coba patutin sampai 40 tahun, 50 tahun, anda harus bisa apa 5 juz? Coba minimal ada ini yang ini. Coba misalnya. Yang mulai patokin 4 bulan nih juz 30 dan cari 4 bulan kedepannya juz 29 apa dan mencari. Dan seterusnya sampai akhirnya ternyata bisa dia lulus. Maksudnya Allah, Allah punya keberkahan. Tapi harus dengan konsisten. Karena mudah hilangnya. Konsistennya itu yang menangnya lebih besar daripada mengawali. Mengawali aja sulit. Apalagi konsisten. Tapi itu rajinlah. Kan itu yang bekalan dari syafaat itu bagi kita semua. Apalah-apalah, bakalah limbah itu syafaat. Iya. Dan begitu. Yang akuat misalnya ada teman untuk sharing, coba ya, gunakan teman-teman para teman untuk tukang melihatin video kok. Jadi kalau bisa ngapalin, kalau bisa jangan sendiri saja. Tapi ada pihak lain yang memeriksa secara kita. Kenapa? Karena beda di antara kita ngomong sendiri dengan ngomong orang lain. Apa beda? Di antara ngomong orang lain dengan kita menjadi imam. Aku mungkin akan merasakan beda. Di antara imam musola dengan imam masjid beda, sangat beda. Antum itu sendiri sudah ada apa? Terus bisa apa tolong lagi? Terus mana ya? Padahal anda tidak tahu tempat ini tikungan itu lah beda. Ketika ada interaksi ada perbedaan. Kemudian itu baru jadwal ke ini. Imam baru jadwal ke ustaz pula. Dikit-dikit jadi salahin Allah. Atau gimana kalau misalnya ada baru jadwal baru mahal ini bisa 5 ayat ya pas bulan satu lebih jadi imam mandatnya. Kenapa? Karena belum teruji. Belum teruji. Ya, antum mungkin ya, imam, seorang imam, ya imam yang suaranya sudah bagus dan bisa baca yang bagus benar apalanya, itu berarti dia teruji banget. Antum sendiri kalau jadi imam, yang ikhwan pertama, jadi imam, untuk suara bagus saya itu nggak kepikiran. Dia nggak begini, nggak begini baca lah. Itu pun harus baca pelan-pelan sambil mikir ke depannya apa nih, depannya apa nih. Ya. Nah, seperti itu kondisinya. Tetapi memang ini butuh pengasahan, kedewasaan, supaya nanti insya Allah lebih baik. Ini masing-masing dari kita harus punya cita-cita lebih dari sekarang. Ya, kira-kira kalau misalnya Pak Sultan, mungkin Bapak sudah sulit ya, zaman-zaman ini, ya minimal ada cita-cita utama. Kalau mungkin juga posibilitasnya kurang, mungkin sering-sering sedekah untuk takdir dan semacamnya. Yang penting pahala kita banyak lah dengan Al-Quran ini. Ya. Kita lanjutkan. Waqulhu, atau kita mulai. Al-Qasama'ah, atau dia Al-Qasama'ah itu melemparkan. Melemparkan mana? Karena dia itu benar-benar kan narok dengan lempar itu beda. Narok, narok doang. Kalau melempar seperti tenaga. Berarti dia itu mendengar dengan adanya usaha. Begitu maksudnya. Anak kesetawaan pun ketika itu merasa kutuk dari Al-Quran Al-Quran. Semoga Allah melindungi kita semua ini. Misalnya saja, ketika iman kita kurang, kemudian kita kurang beraksi dengan karamullah, kita baca pun kayak berat sekali karena syaitan yang syaitannya kuat. Maka mulai dengan kita membaca mungkin, tapi mulai dengan mendengarkan Al-Quran MP3, terus saja terus dengerin. Ya. Kalau bisa ditanggung ya, di macam-macam parinya. Kenapa? Misalnya anak request. Jadi kayak station audio sendiri. Anak request lainnya, saya udah di Indonesia Muhammad Ayu. Kalau ini mau surat Abu Jalila, saya disyari. Mau surat ini. Kalau tahu bagi baik surat yang paling aku suka, dan kira yang paling aku suka, kenapa? Yang Allah yang paling aku suka mana? Misalnya, aku suka mana? Misalnya, aku cero, saya kok kotor. Surai. Kenapa kalian sebut? Ada kenangan begitu? Ya, misalnya surai. Mana surat yang kalian suka? Nah, coba yang kira beliau. Tapi kayak jenis-jenis. Yang beda-beda saya ada komedi yang mana bisa. Yang kadang punya beda model. Misalnya saya orang ini selalu juga dengan lantunan dia sekali kor dari sehingga atau ketika itu ada kenangan dengan surat tertentu misalnya ini bukan lagu tapi dengan kenangan dengan surat tertentu misalnya itu lagi butuh untuk membangkitkannya itu bisa mengenang dulu waktu kejadian ini anak itu lagi dengan surat ini oh dengerin surat ini atau dengan alunan syekh siapa itu bisa membangkitkan. Bisa membangkitkan kembali, insya Allah kita. Ya. Jadi begini, ya, orang-orang yang butuh bisa dengan cara sering-sering mendengar. Karena begini mendengar itu memang awal dari semua organ yang kita berfungsi di organ tubuh. Dari wajah, sam'a, atau absorb. Sam'a dulu baru absorb, kemudian membangkitkan. Itu dari kematian dari matian ketiadaan kita di awalnya, kemudian ada as-sam'a yang aktif sebelum al-basar dan sebelum al-ibad. Kemudian dari kematian surah rupah, kematian kecil, yaitu tidur. Sebenarnya telinga kita itu lebih dulu dibandingkan dengan mata atau mulut atau perut. Iya. Jadi, makanya syaitan itu mengencingi telinga, enggak mengencingi mata. Karena ngapain mata dikencingin? Karena mata kan menutup, dikencinginnya bukan warna-warna. Ya maksudnya mata itu lebih penting telinga sih. Ketika telinga udah nggak berfungsi, maksudnya tidur udah benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain itu mulus banget. Iya. Nah, jadi telinga dulu. Dia lagi berfungsi. Kalau misalnya nih, aku nih suara di telinga, bangun. Kalau misalnya ada orang di depan, aku lagi dan biru, bayangin antum, Lalu gimana? Kenapa? Kenapa ada? Atau artinya ada orang aku bagi tidur orang yang lewat kemudian hasad sama aku. Aku merasa enggak? Enggak pula. Tapi kalau misalnya dibilang bisa mengenai masyur dengar gak? Dengar karena sama itu. Jadi sama itu penting ya. Dan lalu kan Al-Quran itu sebelum aku menghafal aku sama dulu supaya aku tahu gimana bacanya ya. Bisa aku salah baca gitu. Ya. Jadi Al-Quran sama aku penting. Ay wajah sam'ahu qasrah hasahu hasat sam'i ila ma yuqarrahu wa hadha syarhul takfiri bil ta'thiri bil ta'thiri bil ta'thiri. Perkataannya atau apa sama atau mendengar menggunakan pendengarannya ai wajah wajah taujih menyesatkan mensentralkan mensentralkan sama pendengarannya was wa aswa iswa iswa iswa konsentrasi kan fokus fokuskan has hasa hasa itu baca dia pendengarannya ilmu yang kau pada apa yang dia dikatakan ya buat kalau misalnya orang kalau misalnya dengar kan mendekati diri sama sumber suara ah apa apa apa apa gitu ya kalau kurang aku nggak paham apa cari itu mulai fokus kan pada satu tahap berikutnya ini adalah syarat atau dengan karena begitu ya bisa sekolah kalau aku dengerin aku terpengaruh tapi kalau aku lewatin gak terpengaruh jadi sama itu penting wakauluhu dan berkaitan wahuwa syahid. Nah setelah sama baru dan hadir berhati iya tapi syahid ini mewakili seolah-olah pandang mewakili ini dilakukan as-sam' kemudian syahid syahadah itu memang mata menyaksikan. Tapi yang maksudnya adalah syahadah syahidul qalb. Syahid ay syahidul qalbi hadirun ghairu ghaib. Qalbunya menyaksikan mata batinnya. Jadi tapi mata batin tidak akan terbuka sebelum terpicu dengan sama. Ya kan? Sebelum terpicu dengan sama. Hadirun hadir qalbunya. Enggak absen. Qala Ibn Qutaybah, kata Ibn Qutaybah rahimahullah, istama'a kitab Allah wa huwa syahidul qalb. Dia istama'a, mendengar dengan seksama kitab Allah dan dia dalam keadaan syahidul qalb, yaitu hadir qalbnya, menyaksikan. Dan terutama orang-orang yang tidak paham maknanya itu syahidul qalbnya luar biasa insyaAllah walau paham ini sebuah wakil bukan orang yang lalai wala sahid sama Allah bilang sahid sahid lebih ke nisian ya, wakil lebih ke lalai yang tahu tapi di negara mungkin koplat kalau misalnya sahu itu memang lupa benar-benar lupa luhur yaitu lupa hilang ingatan wahuwa isyaratun ihal mani'i min usuli tarti ini adalah isyarat kepada al-mani'i suatu penghalang dari tercapainya, terdapatkannya efek penghalangnya apa? Tadi yang ambil dua lalai dan bodoh iya jadi sahur kohon itu lalai khaybat umuran anta akul ma yuqalu artinya tidak adanya maklumat tidak adanya pengetahuan tentang apa yang dikatakan untuknya ibarat kalau misalnya itu melucu dengan bahasa Arab melucu pakai bahasa Arab terus yang dengar antum anak kuih fisika antum bawa bahasa fisika ingat nyambung atau walaupun udah harus sama apa sih ngomong apa sih ngomong apa sih apa bahasa Arab Tetap aja walaupun antum udah berusaha, tapi kalau antum nggak ngerti, ya nggak ada apa-apa. Nah, berarti mengetahui tafsiran Al-Quran itu penting. Kemudian wanawar fihi wa ta'ammuhu. Dan juga perlu kita nombok mana-mana melihat menjauh dan merenungkannya. Kita sama-sama minta maaf ya Allah, berikanlah kami rezeki supaya bisa menghibahkan Rasul yang pun terjemahan kita tafsir biasa. Ya amin ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ikhwan ini yang mereka sadar supaya terlambat. Akhir dan akhir. Ada insya Allah suatu saat mengenai kasih rezeki. Kemudian pada asal muatiru, wahwa Al Quran. Ketiga, Al Quran itu sudah ada dan akan terus ada. Wal mahallul qabil, dan tempat yang menerima itu Al Qalbul Hayy. Orang yang hidup itu ada. Wa wujida asyartu, ditemukan adanya syarat diterimanya Al-Quran, yaitu al-isbahnya fokus. Wa taqa'a al-mani, dan hilangnya pencegah konsentrasi, hilangnya pencegah masuknya makna Al-Quran, yaitu istighfarul qalbi والنهول عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر. Istighfar qalb, sibuknya qalb. Sibuknya qalb itu mencegah dari fokus konsentrasi. Baca Quran sambil WhatsApp. Istighfar qalb. Belajar buat ujian besok sambil chattingan istighfar qalb. Belajar ujian aja bisa tergabung oleh Al-Quran, ya kan? Kemudian termasuk istighfar qalb juga letih, banyak pikiran, walaupun ini ada HP nggak dapat, banyak pikiran, terus habis itu baca Quran dan masih kebayang perasaan dan pikiran itu. Makanya ketika antum mau mengikis pikiran itu atau menghilangkan pikiran itu dengan Al-Quran, langsung potong pikiran, fokus ke Al-Quran. Insya Allah, karena di Al-Quran seringkali membuat pikiran itu terus ada atau syaitan. Baik, kemudian zuhuruhu an ma'nal khitab, lupanya dia akan makna dari pernyataan-pernyataan Allah itu. Al-Khitab pernyataan atau wansirahu an ila syai'in akhar, atau berpalingnya dirinya dari Al-Quran kepada hal lain. Nah, kalau misalnya empat hal ini udah klop, muhadir udah oke, mahal empat udah oke, syarat udah ada, mani udah hilang, kelas hasil atau terhasil karena efeknya yaitu al-intifa' dan tadarrur. Jadi syarat intifa' dan tadarrur dengan Al-Quran ada empat. Muakhirnya ada, mahalnya empat ada, maksudnya tersedia perlu, kemudian syaratnya juga terpenuhi, dan mawaminya itu dihilangkan. Muakhirnya apa? Itu Al-Quran sendiri, secara tadi muakhir. Tempatnya mana? Di qalbu. Kenapa? Karena intifa' dan Al-Quran itu pertama di qalbu. Tadakub itu di kolbu, akal itu di kolbu. Kemudian, itu tempat udah ada HP. Syaratnya, oke, kita udah, hati ini udah bersedia menerima Al-Quran, oke. Tapi kalau misalnya kita belum bisa fokus, tapi syaratnya belum, fokus. Fokus itu seperti menjadi alat. Ini tempat, ya. Tempatnya available, kosong, udah. Ya, bisa menerima. Kemudian alatnya udah fokus. Kemudian pencegah-pencegahnya dari kotoran-kotoran dihilangkan, maka khalas baru tiba air dalam Quran. Baik, gitu ya. Ya, insya Allah bermanfaat. Bisa diinjil kertas-kertasnya, Pak Nafal. Untuk mana pertanyaan itu? Apa tadi syarat-syaratnya? Ini Pak, ukuran apa syarat-syaratnya? Jangan lihat, dipikir aja. Ingat, apa saja. Hati yang baik, syarat-syarat bisa sampai ke derajat intifa dan tadabbur terhadap Quran. Ya. Ya ampun, jauh, nggak bisa, nggak bisa. Nggak, nggak terima, nggak jauh kayak gitu. Atau? Kalau ada yang mafir, terus apa? Mafir ya, kalau Quran. Mafir kalau Quran, misalnya mahal dulu, kondur yaitu tempat di dunia. Nah, dia terbeli dengan syarat. Syarat? Cuma misalkan manusia dan dia binatangnya mawar. Mawar. Baik. Dari semua syarat itu, mana pilihan permanen pasti Anda? Al-Muasir. Al-Muasir itu Al-Quran kan sama ya? Tapi sebenarnya kolbu selalu ada nggak? Belum tentu. Belum tentu kolbu kita itu disediakan nol. Tapi Al-Quran itu selalu ada tersedia untuk kita baca, ya kan? Jadi gimana? Jadi itu tergantung pada kitanya. Tergantung pada kitanya. Okay. Yang apa bilang? Apa? Alhamdulillah semua, ini tolong nama-namanya harus ada minimal. Kalau enggak nama asli, nama-namaan. Kok enggak segini dong? Ini enggak apa-apa. Oke. Udah enggak apa-apa. Mas aku mau ngerjain gak sih sebenernya? Oke. Yang mudah di ini. Yang mudah, kertasnya kalau ada yang mudah dikasih. Biar kita bisa ganti-gantian. Coba ini jadinya umum fresh. Satu, hukum atau hukubah dalam bahasa macam hal isos tak zir, pakai zai ini pakai pandezi, bize ya tak zir, tak ayin, zai ya, dan kok tak zir, usir dan cakdi asal, serius kedua, ini yang di luar kajian ini udah semua atau belum nih? Belum. Dua, seorang dai hendaknya memiliki ilmu tentang satu, hukum-hukum syar'i. Dua, keadaan yang didawami. Iya. Maksudnya keadaan apa nih maksudnya? Keadaan lapangan maksudnya. Keadaan lapangannya atau orang dia. Sosialnya atau psikologinya. Kemudian ini berdakwah tata cara penyampaian dia. Dari kita dipakai dia tidak awal di usahatil muslim. Ketiga, dia sih doa dengan amal soleh seperti bersedekah. Namun tetap jangan sampai termodifikasi doa tersebut menyimpang syariat. AR ini siapa AR? Aku juga. Aku namanya siapa? Hah? Amal soleh. Saya dari Ahmad. Ini satu orang yang Masya Allah Miss J panjang sekali yang ini. Tapi gak apa-apa gak baca ini. Tafsir Al-Isar Surah Al-Baqarah 178-179 pada pembahasan keras ini terkait tentang hukum Al-Qisas. Sebelum mensyarah, harus memiliki pemetaan tentang hukum. Ada empat. Al-Had, Al-Qisas, tahlil hadir. Paham tahlil ini? Ta'zir. Kalau tahlil ta-ha-da-ya-ha. Kalau ta'zir ta-ain-zai-ya-ha. Tapi tahlil termasuk bagian dari ta'zir. Iya. Iya. Karena tahlil itu juga bisa hukuman juga. Tapi ya, tahlil lebih khusus daripada ta'zir. Kemudian yang keempat, tahdid, bukan, tapi takdir, ya. Soal dari J, ada sendiri namanya, ya, namanya. Nah, takdir, ta, hamzah, dal, ya, dan ba. Hamzahnya hamzah kotak, di tengah-tengah kata isim. Kemudian tafsir kata kataba pada ayat ini banyak banget ini, masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Tapi jangan kebanyakan ini, ya. Bermakna diwajibkan. Namun yang harus diperhatikan dalam Al-Quran, kata-kata memiliki tiga makna. Bisa khot, bisa lif, bisa kodoh. Ini saudari Jairi, kedepannya mudah-mudahan khotnya lebih bagus lagi, ya. Semua ada syarahnya. Berdasarkan syarah makna kata Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Harus banyak zikir ini, baca, bisa harapnya. Pada ayat kutiba alaikumul qisas bermakna qada syar'i, bagus. Pembunuhan yang menjadi hukuman dan qisas dikembalikan pada ulil amri. Ketetapan ini berlaku bagi orang mukmin dari kata alladzina amanu. Tapi orang kafir mendapat dosa dari seluruh syariat dan hukum juga memiliki bab tersendiri. Faedah ngaji di luar. Kalau kata kafir mulai dari awal kafir. Pakai kafir. Kalau kafir usahanya bersikap dalam beragama itu mahal. Jangan kemampuan bagi yang kafir. Sahih. Jazakallahu khairan saudari J. Mas Aher, kata Mas Aher, seorang muslim dilarang menceritakan aib dan masa lalunya. Bisa kalau saya, sahih, iya sahih. Itu yang kita melanda sekarang dengan alasan ibroh dan semacamnya. Ada beberapa belakang ini ada yang memang menceritakan ayat tentang grup bandnya apa dan sebagainya. Ini enggak. Bandnya apa terus gimana? Dipancing apa? Anda baca penanya ini memancing masalahnya. Memancing masa lalunya terus masya Allah ini malah mengubarkan kembali semangat meta lama ini malah mungkin melalui berani semua orang bertakwa taubat dan sebagainya tidak kayak ini kita kalau memang air sudah ditutup oleh Allah maka jangan sebarkan ya. Misalnya, antum mas Arif, antum tahu nggak sebelumnya beliau ini pulang dulu ngapa-ngapain? Nggak tahu. Ketika disebarkan, ada semua jadi tahu. Iya, ini nggak pernah mikir di sana gitu. Mikirnya ini dulu masalah komposan itu dan nggak usah dibalik ke umum. Orang tuh jadi tahu, oh pulang dulu kayak gini. Padahal kita sebenarnya nggak tahu. Dan memang nggak tahu juga beliau kayak gitu dulunya. Jadi ketahuan masalahnya. Kemudian apakah? Sama. Yang sudah tolong yang mendengar kopi, apakah beliau juga enak di publisir atau malah dulu memang tidak publikasi kayak gini? Kalau yang mati berarti dia wujud dari masalahnya ini. Masya Allah ini berarti belum tolong sempurna kayak gini. Orang yang tolong benar-benar itu gak maaf, gak enak yang masalah lainnya itu diketahui seluruh kelapisan anak-anak haji. Masya Allah. Ada di sini mantan pesina mau dulunya, saya itu siap, kenapa ini masalah yang kemudian yang kelima memahami kodok syar'i menenangkan jiwa untuk mengamalkan meskipun terlihat terasa seram walaupun ya mas ayah bisa kodok ini itu yang kelima ya itu lima ini siapa nih wah pak sultan kok gak tulis namanya ada di kiranya beliau bisa kodok ya pak Bisa melakukan absen dulu. I dari salat I datang misalnya siapa? Fa'idah dari sini, ketika Allah menyebut dhamir nahnu, maka bermakna ta'zim pengakuan diri Allah atau bermakna Allah menyuruh para malaikat untuk melakukan hal itu. Ahsan. Biasa kita apa ya? Di luar yang ini, akhlak dapat mempengaruhi keputusan sholat. Ahsan. Benar. Ini benar sekali, akhlak dapat mempengaruhi keputusan sholat. Biasa kita apa ya? Jika akhlaknya baik, maka sholatnya insyaAllah khusyuk. Tapi walaupun tidak selalu jika sedangkan yang berakhlak buruk, sholatnya tidak khusyuk. Bisa termuhaidah. Sahih. Gimana? Gimana contoh yang simpelnya? Sebab akhlak yang buruk mungkin itu kontroversi dan juga adanya pertikaian dengan sesama orang manusia muslim. Sehingga pertikaian itu buat itu terngiang-ngiang pikiran dalam pertikaian itu. Walaupun itu tidak benar, tapi karena menyampaikan akhlak yang tidak baik, maka sholat itu akan terpikirkan. Nah, itu gara-gara apa? Akhlaknya enggak baik. Baik. Kita habiskan handphone aja nih. Handphone tinggal dikit, kita habiskan aja mereka. Arifin, Ustaz Arifin. Membunuh dibagi menjadi tiga macam. Satu, membunuh karena tidak sengaja. Dua, membunuh dengan sengaja. Tiga, membunuh setelah dimaafkan dan dibayarkan. Enggak gitu. Nah, ini membunuh dibagi tiga macam. Membunuh sengaja, itu sudah ada sini. Membunuh semi sengaja, tapi tidak sengaja juga. Dan membunuh tidak sengaja. Adapun membunuh setelah sudah dimaafkan dengan dia, itu kasus lain. Itu namanya membunuh dengan sengaja itu. Masuk ke dalam waktu ini ya. Tapi jazakallah khairan. Kemudian kedua, membantah dan meluruskan orang-orang yang salah dan menyimpang, termasuk bagian dari amal ma'ruf nahi munkar. Dengan syarat, dengan ilmu, kelembutan dan sebagainya. Insyaallah khair. Sahih. Tetapi begini, jangan kita hanya menahi munkar saja. Umat itu butuh juga motivasi. Tapi jangan juga kita hanya motivasi saja sehingga kita mau jadi dai, mau jadi motivator. Mereka motivator itu kan gak mau naik munkar, yakin. Sekali naik munkar, dibuli sama satunya, langsung dirahat. Nah, ini ridho dari manusia di jalan. Banyakan orang yang motivator itu ridho manusia. Dan banyakan orang yang cuma naik munkar saja, menjadi kayak manusia saja di sini. Kemudian dari Abu Umar, Manuel, atau ada kajian Al-Umat telah jemaah dari Qatih yang berarti mampu dan berulang saja. Faedah dua ini, salah satu tafsir dari Wajin wa Zaitun adalah Masjid Nabi Nuh di tahun ini buat Az-Zaitun Baitul Maqdis Jazakallahu khair. Dan sumpah dari Allah Azza wa Jalla mengacu pada tempat-tempat dakwah dari para Rasul dan Al-Azmi. Kok bisa dikasih? Az-Zaitun Baitul Maqdis waktu itu nanti bisa apakah berbeda masya Allah. Gimana jadi wati ini wa zaitun waktu di sini waktu pada nanti empat wati si tabinu tempat dakwahnya beliau wa zaitun baitul maqdis. Baitul maqdis berapa banyak para nabi nabi apa ya nabi apa. Tapi Baitul Maqdis ini memang kan seperti yang tadi kita bilang, waktu itu Baitul Maqdis oh bukan, itu tadi pagi ngajian di rumah. Kata Allah Ta'ala di surat Isra, Barakna hawlahu ila baitil amil al baitil maqdis kita ila masjidil harami ila baitil maqdis ladhi ila masjid aqsar ladhi barakna hawlahu. Artinya barakna hawlahu yaitu kami memberkati sekitarnya dengan taman-taman rukuhan dan juga dengan bekas pemukiman para nabi. Dan kemudian waktu di sini Nabi Musa AS ada bala nabi mereka Nabi Muhammad SAW. Bisa berpengar semuanya Allah Azmiya. Allah Azmiya kalau bisa di Baitul Maqdis Nabi Musa. Kemudian FW ada perusahaan mentakuti siapa tidak tahu. Satu lebih disukai untuk mempersiapkan wadah untuk bersuci ketika ingin mengeluarkan hajat, meskipun diperbolehkan pula meminta bantuan orang lain untuk mendatangkan alat-alat untuk bersuci tersebut. Kedua, jika seseorang tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik bermanfaat, maka ia pasti disibukkan dengan hal-hal yang buruk atau kurang buruk. Kalau siapa ini? Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim. Kalau Ibnu Qayyim, jika seseorang tidak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, maka pasti ia sedang disibukkan dengan hal-hal yang kurang atau buruk atau tidak bermanfaat. Jazakallahu khairan sawalika kulit. Kemudian dari saudari D, saya juga berusaha siapa ya, tapi tidak terkenal. Satu, barang siapa yang menutupi orang lain, maka Allah menutupi aibnya. Jazakallahu khairan. Dua, perbanyaklah ingat memutus kelezatan yaitu kematian. Hadis sahih riwayat Tirmidzi dan Nasa'i bin Majah. Oh, masya Allah, ini apa riwayatnya? Ukti Dewi riwayat Tirmidzi dan Nasa'i bin Majah. Masya Allah, ini tidak boleh melihat buku ya. Kalau tidak melihat buku, masya Allah, apa lagi? Kemudian hadis ini berisi anjuran untuk mengingat, banyak mengingat kematian, yakni agar kita mengingat di dalam diri kita bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Masya Allah, peringatan buat kita semua. Kemudian ada dari akhwat, ini nama orang apa bukan, IMG atau gimana gitu ya, IMG atau IMS, yang jelas ya besok-besok. Satu, diperbolehkan untuk meminta bantuan untuk memenuhi hajat pada orang yang sudah merdeka. Alright, cinta wanita lebih dalam rokok. Iya, bintang ya. Cinta wanita lebih dalam dari laki-laki, dan cinta laki-laki lebih luas dari wanita. Ini mungkin menulis cinta laki lebih luas dari wanita dengan kegeraman ya. Kemudian, orang kafir berdosa bukan hanya karena kekafiran, tapi juga karena meninggalkan syariat Islam. Rasulullah SAW menjawab saja, dia bersabda, manusia paling dicintai oleh Allah dan yang bermanfaat bagi orang lain. Khairunas anfa umum binas ya. Hadir khairunas anfa umum binas. MH hukum-hukum kisos sebenarnya adalah hukum yang manusiawi, adil dan bagus untuk keberlangsungan hidup. Tidak seperti yang digembar-gemborkan kaum pembenci Islam bahwa hukum-hukum hukuman-hukuman Islam kejam. Jasa kita kalau kedua, carilah hati di tiga tempat, ketika sholat, ketika tadabbur Al-Qur'an, ketika bermunajat kepada Allah. Ingat, carilah hati di tiga tempat, ketika sholat, ketika tadabbur, dan ketiga lagi bermunajat kepada Allah. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka berdoa kepada Allah untuk diberikan. Masya Allah. Bisa kita khairan saudari MH. Saudari IF. Satu, hukum kisos yang terdapat dalam Al-Quran sebenarnya sebagai pembelajaran dalam menegakkan hukum yang adil dan sebagai solusi menciptakan keadaan suatu wilayah atau tempat negara aman sejahtera. Bagus, bisa kita khairan. Dua, menurut ilmu itu sangat penting untuk kesempurnaan ibadah kita kepada Allah. Jangan yang penting ngaji, namun tidak ada perubahan. Masya Allah. Bagus-bagus, Pak Tim. Bagus. Bagus-bagus. Insya Allah yang bagus adalah tadi ya, insya Allah. Ya. Tadi ya. Dari IR. Oh, tadi IR. Keren ya. IR ini siapa ya? IR. Karena mengetahui orangnya bisa menentukan adanya hadir. Satu, hari ini pas belajar kalau di korek merasa hati terluka. I'm sorry. I don't mean that. I'm sorry. Tapi sebesar merasa hati terluka atas hafalan ayat Al-Quran yang terlupakan. Semoga saja setelah ini tekad yang kuat dan niat yang lurus kembali untuk istiqomah dan berusaha. Insyaallah kita doakan sama-sama. Saudari kita doakan diri kita masing-masing, kemudian juga saudari IR, semoga kita semua diberikan sebagai ahli Al-Qur'an. Kedua, ketika ingin mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an, maka berkonsentrasilah ketika membaca dan mendengarnya. Fokuskan diri terhadap Al-Quran dan memfokuskan pendengaran, kelihatan dan hati yang hidup. Jazakallahu khairan. Kemudian dari saudari AS. Paling dari Inggris, manusia jika menakar dengan rasio maka akan bercampur hawa nafsu. Oleh karenanya jadikan gizan kita besarkan. Semangat. Paling dari Inggris, anyway, lupa yang berkata perpisahan pernah berjumpa atau kematian karena akan bertemu lagi di akhirat. Bisa karena jika salah satu dari kita masuk surga, semuanya lain yang dapat masya Allah. Aduh, ini ada simpen lah kertas ini. Perpisahan bukan berjalan tempat untuk bakti orang tua, ya. Bakti orang tua karena ketemunya lama ketemunya masih lama, masih ribet. Anak kemarin ketemu ibu anak, diingetin kayak gitu. Aduh, pas bawa-bawa bakti itu semua orang tua. Karena kan kalau bisa ibu mati, kita ketemunya lama lagi kita ketemunya, ya kan? Masih jauh perjalanan itu. Safari masih jauh. Ini bagus nih, masya Allah. Tapi kita lihat lagi. Kemudian dari UN, ketika kata Nabi dalam Al-Quran normal. Satu melakukan Allah Ta'lim, kedua Allah Ta'ala menyuruh para malaikat untuk melakukan sesuatu. Jazakallah khair. Bagus. Kedua, adalah sebuah tabiat bila laki-laki yang tidak bisa mencintai ibunya dengan baik, maka tak akan bisa mencintai wanita lain dengan baik. Oleh sebab itu, sebelum melangkah, pilih laki-laki yang mencintai dia dengan sepenuh hati. Masya Allah ini. Aduh, jadi gue kayak nyimpen kalimat ini cuman. Iya benar ya, untuk akhwat, kalau lihat calonnya misalnya itu berbakti gak sama ibunya. Gimana dia dengan ibunya? Tanya orang-orang, dia perempuan perangkat TV-nya gimana? Karena biasanya laki-laki ibu mencari juga perempuan yang seperti ibunya. Iya, maksudnya segi ibunya itu wajar ya, itu wajar daripada seperti dirinya. SFM, saya tahu nih SFM. Satu, ini nama radio ya. Satu, hukuman dalam Islam ada empat. Had, kisos, takjir, orang Sunda ini. Takzir, orang Sunda nih. Di balik pandu ini orangnya. Takzir dan takdir. Dua, tafsir, katamar. Tiga, khot, habib, habunob, dan toto. Tiga, berkahnya ilmu terlihat dari seberapa kualitas waktunya untuk membuat manfaat. Mungkin pertama, syarat memperoleh manfaat dari Al-Quran. A, menyimak Al-Quran dengan hati yang konsentrasi dan memahami. B, hati yang tidak lalai dan tidak lemah. Halo, ini gimana bro yang menulis? Siapa kira-kira yang dapat kita? Gimana bro? Siapa yang dapat kita? Semua bilang saya. Ada dua bro. Yang di luar gak ada yang kasih hadiah. Selain karena kayak ini gak ada yang berkesan. Kemudian anak lagi bodoh sama di luar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya tak masih 9 sekarang. Mungkin kita lagi ke 10. Jadi yang aku tadinya ada dua. Oke, tiga. Insya Allah bermanfaat, insya Allah. Kitabnya gede, gede. Ini yang dapat, ini jangan dijual namanya. Yang dapat siapa? Berkatung yang mana? Yang definisi perpisahan. Definisi perpisahan. Faedah di luar ini perpisahan merupakan perjuangan rumah asal aja ya. Aduh, ada meninggal ada tiga pagi dan ada empat titik bagus juga ya. Tapi ada lagi yang bagus ya. Aduh, gini lah, kalau gitu Satu ini adalah ini Masya Allah panjang, waktu jelek bisa ngapain dikasih. Ya ini bukti J ini Insya Allah kita kasih ya. Satunya bukti J, satunya bukti saudari saudari siapa? Aduh. Saudari yang tadi terluka hatinya. Yang terluka hatinya yang belum menang selain ya. Jadi dia sembuh lagi Insya Allah. Kasihan dan dilukai hatinya. Bagaimana hukum seorang kapan sih? Ini udah tadi bilang bahasa. Oke. Oke, jadi soal tadi yang dapat adalah bukti J dan bukti R. Ini dapat kitabnya. Silahkan di orang ini. Kitabnya jadi ini kitabnya. Dua sama plastiknya sekalian 200 sekarang. Nah itu silahkan diambil. Diambil dan ini nanti lah, saya tarik lagi dulu. Iya. Ya insya Allah terdapurin di rumah ya, dibaca di rumah apa di kos-kosan. Ya insya Allah bermanfaat. Tapi insya Allah ya mudah-mudahan berlaku di kedepannya mudah-mudahan bisa bahagia lagi. Tapi memang berat tuh hadiahnya, jadi kayaknya harus lapar gak lagi nih. Karena berat anggapan aja ya. Ya bisa mulai mengelewa pas kedatangan aku. Itu ada beberapa akhwat mudah-mudahan yang belum datang bisa datang kedepannya. Yang udah datang jangan jerak untuk datang kembali ya. Insya Allah bisa dimulai beberapa waktu itu. Tapi menurut aku aku menulis Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.